يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود عاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ Qanibidina azakumullah. Di surah Al-Haqqah ini, yang merupakan nama dari nama-nama Yaumul Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Haqqatu mal-Haqqah. Yani hak adanya, yang pasti tanpa ada keraguan pun sedikit tentang akan datangnya hari kiamat itu. Al-haqqah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Al-qiyamah, al-waqi'ah, yaumul hisab, yaumul tanad, dan yang lainnya dari nama-nama tentang hari akhirat. Wa ma al-haqqah, tahukah kalian apa itu al-haqqah, hari kiamat? Baik, wa ma adraka ma al-haqqah, adakah engkau tahu tentang hari kiamat itu? Begitu mengerikannya, begitu menakutkannya. Dan ketika ini orang tidak yakini, maka dia tidak akan pernah bersiap-siap untuknya. Karena al-iman biyaumil qiyamah termasuk motor penggerak untuk kita beramal saleh. Baik. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengimaninya, dan demikian juga menggantungkan amal saleh dengan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan yang lainnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia melakukan ini dan melakukan itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Sungguhnya guncangan hari kiamat itulah sungguh suatu yang sangat luar biasa. Ya Allah gambarkan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballahi syadid. Hari kiamat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu yang sangat luar biasa, menghebohkan dan mengerikan. para ibu yang memiliki momongan, memiliki bayi, mereka akan melupakan bayi-bayi mereka. Baik, anak-anak susuan mereka, mereka sudah lupa. Barakallahu fikum. Saking hebatnya kondisi pada saat itu. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil juga akan keguguran. Saking mengerikannya. Watarana sesukara, dan kau melihat orang-orang itu seperti orang mabuk. Omahum bisukara, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Ini sempoyongan. Karena goncangan yang sangat, orang tidak bisa berjalan sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Karena tanah ini goyang terus, maka orang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Wama hum bisukara walakin adab Allahi syadid. Tidaklah mereka sesungguhnya orang yang mabuk, akan tetapi adab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah keras. Allah mengatakan kadzabat Tsamud wa 'ad bil qari'ah. Baik. Kadzabat Tsamud, kaum Tsamud tidak mengimani yang namanya al-qari'ah, yakni al-qiyamah, al-haqqah. Barakallahu bikum. Mereka mengingkarinya. Samud adalah kaumnya Nabiullah Salih alaihi salatu wassalam. Baik. Kadzabat Samud wa 'ad, demikian juga kaum 'ad yang merupakan kaumnya Baik. Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Mereka semuanya mendustakan hari kiamat, mengingkarinya, tidak mengimaninya. Al-qari'ah, betul-betul yang mengguncangkan, barakallahu fikum, mengguncangkan hati. Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, yang mereka menentang Nabiullah Saleh, barakallahu bikum. Bahkan mereka meminta kepada Nabiullah Saleh alaihissalatu wassalam untuk mengeluarkan seekor onta dari batu yang sangat besar. Maka Nabiullah Saleh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikeluarkan dari batu besar itu seekor onta. Maka keluarlah dari batu itu seekor onta. Tapi apakah mereka beriman setelah itu? Tidak, mereka tidak beriman. Karena permintaan mereka terhadap Nabiullah Saleh bukan untuk mereka imani. Bukan untuk mereka imani Nabiullah Saleh sebagai seorang Rasul. Tapi sekedar untuk, barakallahu fikum, mengetes. Jadi, bisa atau tidak? Bisa saja mereka tidak imani, apalagi kalau tidak bisa. Barakallahu fikum. Cuma cari-cari alasan. Subhanallah, untuk mereka tidak mau mengimani Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Sampai mereka pun, barakallahu fikum, membunuh unta Nabiullah Shalih. Padahal unta ini mengeluarkan susu yang mereka dipersilakan untuk mengambil susu unta itu. Tidak cukup, tidak mau mereka dengan itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Memang mereka tidak menginginkan kebenaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabiullah Saleh, dan bahkan mereka membunuh unta-unta tersebut. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka mereka pun diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah. Maka mereka kaum Samud dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan at-taghiyah. Ini suara gemuruh, suara yang menggelegar, memekakkan telinga, tapi menjadikan hati ini barakallahu bikum jantung copot. Luar biasa. Seketika mereka langsung bergelimpangan mati. Subhanallah. Amma samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Suara yang melampaui batas. Barakallahu bikum. Sehingga memekakkan telinga. Mereka mati dengan suara itu. Suara yang menggelegar. Karena penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diberi tangguh beberapa saat, diberi kesempatan, ternyata mereka pun enggan untuk kembali, bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga datanglah adab untuk mereka. Ini untuk kaum Samud, kaumnya Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Wa amma 'adun, adapun kaum 'ad, kaumnya Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah, mereka pun dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang berhembus dengan sangat kencang. Barakallahu fikum. Subhanallah. Disertai dengan hawa dingin yang luar biasa. Angin yang menghantam kaum 'Ad. Wa ma'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah. Yang dingin sangat, dengan kecepatan yang luar biasa. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka angin itu sab'a layalin, 7 malam 8 hari. Padahal barakallahu fikum, tidak perlu hitungan jam, apalagi hitungan hari. Semua bisa porak-poranda dengan apa? Angin ini yang merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau barakallahu fikum sampai 7 malam 8 hari terus menerus tanpa henti. Subhanallah. Tidak terputus-putus. Masya Allah. Fatar al-qawma biha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau dapati kaum 'Ad mati bergelimpangan di negeri mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka ibaratnya seperti bongkahan-bongkahan batang kurma. Barakallahu fikum. Yang sudah lapuk. Fatarar qawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Ibarat batang-batang kurma yang sudah rusak. Artinya orang-orang ini tidak lagi utuh. Barakallahu fikum. Tidak lagi utuh sebagaimana batang kurma. Kalau sudah lama ya tidak utuh lagi. Bahkan bagian dalamnya sudah bolong. Lebih cepat hancur. Apalagi ini dihempas oleh angin. Terbentur sana kemari, terangkat, terlempar, la haula wa quwwata illa billah, sampai mereka meregang nyawa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal tara lahum min baqiyah. Baik. Adakah engkau masih melihat di antara mereka yang tertinggal masih hidup? Tidak ada. Tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua meninggal dunia, mati. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih. Dan ini suatu kepastian. Siapa yang kufur, siapa yang menentang, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat, siapa yang beriman, maka dialah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Kemudian Allah mengatakan wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khathiyah. Kemudian datanglah Fir'aun wa man qablahu dan orang-orang yang ada sebelum Fir'aun, setelah kaum Hud dan kaum Shalih. Yang semuanya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan orang-orangnya, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun yang kondisinya sama, kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Baik. Wa ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khathiyah, dan orang-orang yang ada di negeri kaum Lut. Barakallahu fikum. Yang mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, melakukan perkara-perkara keji, maksiat, dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja orang-orang yang seperti ini modelnya. Yakni ada yang tidak beriman, bahkan memerangi dan berusaha membunuh rasul tersebut. Maka semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat mengerikan. Baik. Fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdha tarabiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka semuanya. Di setiap negeri dan di setiap zaman ada yang berlaku seperti itu, maka perlakuan Allah tetap sama untuk mereka. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah berpindah kepada kaum berikutnya. Inna lamma baghal ma'u hamalnakum fil jariyah لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً إِنَّا لَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Sesungguhnya kami ketika kami menjadikan air itu meluap di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, yang telah berusaha berupaya untuk mendakwai kaumnya. Yang dalam waktu dan tempo yang tidak singkat. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumi fala bisafihim alfasanatin illa 50 ama. Beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50. Yakni 950 tahun beliau berada bersama dengan kaumnya mendakwai siang dan malam. Sebagaimana kata beliau, ya Rabb, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, sungguh aku telah mendakwai mereka siang malam. Taib. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan tidak menambah untuk mereka dari ajakanku itu kecuali mereka senantiasa semakin lari dan menjauh. Kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap aku ajak mereka untuk tobat, untuk engkau ampuni mereka, mereka hanya menutup telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka menutupi kepala mereka dengan kain-kain mereka untuk tidak mereka dengar apa yang aku sampaikan kepada mereka. Subhanallah. Thumma inni da'utuhum jihara, thumma inni a'lantum wa asrartu lahum israra. Dengan berbagai macam cara, ramai-ramai, sendiri-sendiri, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, aku sudah lakukan semuanya ya Allah. Barakallahu fikum. Maka nanti di hari kiamat, barakallahu fikum, Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Lanu alaihi salatu wasalam. Hal ballaghta? Barakallahu fikum. Hal ballaghta? Engkau telah menyampaikan wahai Nuh? Taib. Maka Nabi Lanu mengatakan, "Na'am ya Rabbi." Taib. Ketika kaumnya ditanya, apakah Nuh menyampaikan kepada engkau? Mereka berdusta. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Maka Allah mengatakan, siapa yang bersaksi untuk engkau wahai Nuh bahwa engkau betul-betul telah menyampaikan risalah ini? Baik. Kata berkata Nuh alaihi salatu wasalam, ummatu Muhammad. Yang menyaksikan aku menyampaikan ini adalah umatnya Muhammad. Mereka membaca itu. Barakallahu fikum. Al-Quran menyampaikan kita begitu gigihnya Nabi Lanu alaihi salatu wasalam berdakwah 950 tahun. Dan tidak ada yang mengimani beliau kecuali hanya beberapa orang saja. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80. Ini jumlah yang kecil dibanding kaumnya yang sangat banyak. Dan memang Allah telah menetapkan la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan ada lagi yang mau beriman kepada engkau kecuali yang telah beriman sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi sedikit sekali. Sedikit sekali yang mengimani Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan mengikuti ajaran beliau. Baik. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kami membawa kalian di atas perahu yang terbuat dari kayu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebelumnya agar supaya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam membuat perahu dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menuntunnya untuk membuat sedemikian rupa. Baik. Ketika air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan langit untuk mencurahkan airnya. Barakallahu fikum, dari langit. Dan Allah memerintahkan bumi untuk memunceratkan apa yang ada di dalamnya dari air. Maka bertemulah air dari atas dan dari bawah. Sehingga begitu cepat air itu naik. Barakallahu fikum. Bumi memunceratkan air. Memuntahkan apa yang ada dalam bumi. Kemudian dari atas turun ke bawah. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah dua air ini. Barakallahu fikum. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pada saat itulah barakallahu fikum Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk naik ke perahu dan membawa serta semua orang-orang yang beriman yang mengikutinya dan binatang-binatang setiap pasangnya. Setiap pasangan diperintahkan untuk naik ke atas perahu. Barakallahu fikum. Qala berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa ahlul qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil." Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menaikkan di atas perahu itu baik setiap pasang dari hewan-hewan, dan keluar kamu kecuali yang tidak mau beriman. Kemudian yang kau ajak serta adalah orang-orang yang mengimani engkau dari kalangan kaum. Dan tidak ada mengimani beliau kecuali sedikit sekali di antara mereka. Subhanallah. Hujan. Tapi ya bukan hujan biasa. Barakallahu fikum, memang tak curah-curah orang bilang. Taib, barakallahu fikum. Dengan jumlah yang sangat banyak, demikian juga dari dalam tanah dengan jumlah yang sangat banyak, begitu barakallahu fikum air naik dengan cepat, betul-betul cepat. Sehingga ketika sang anak diajak oleh Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naiklah, mari kemari ke atas perahu ini, dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Kata sang anak, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Aku akan berangkat menuju gunung yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Kata Nabi Lanu alaihi wasallam, "La asima al-yawma min amrillah illa man rahim." Hari ini tidak akan ada seorang pun yang bisa diselamatkan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama yang dia katakan gunung sana yang tinggi juga akan tenggelam. Barakallahu fiik. Subhanallah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Bukan cuma sekedar air yang begitu naik dan tercurahkan dari langit, dari tumpahan air hujan, bukan, tapi disertai dengan topan, disertai dengan badai. Barakallahu fikum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hala bainahumal mauju." Anak dengan sang ayah yang tadi itu berbincang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ombak badai yang luar biasa. Fakana minal mughraqin, dan jadilah sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah," kami membawa kalian, menyelamatkan kalian dengan perahu ini. Barakallahu fikum. Ini yang biasa menjadi ungkapan as-sunnah kasafinati Nuh. Man rakibaha naja. Sunnah ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuntunan ini ibaratnya perahunya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Siapa yang naik ke atas perahu ini, dialah yang selamat. Siapa yang menjalankan sunnah ini, dialah yang akan selamat. وَمَنْ تَخَلَّفَ غَرِقَ وَهَوْا. Dan siapa yang tidak mau naik ke atas perahu ini, atau tidak mau menjalankan sunnah, maka dialah yang akan tenggelam dan binasa. Subhanallah. Sudah menjadi ungkapan, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah ini ibaratnya perahunya Nuh. Tidak ada pilihan lain kecuali imma naik, dengannya anda selamat, wa imma anda tidak mau naik, maka dengannya anda akan tenggelam dan binasa. Baik. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَهَا. Untuk kami jadikan ini semua kita jadikan semua ini, yakni orang-orang yang kafir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai peringatan, barakallahu fikum, sebagai nasihat, tadzkirah, barakallahu fikum, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan akan ditangkap dan dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang memiliki pendengaran yang mau mendengarkan kebenaran ini. Barakallahu fikum. Mereka yang ambil pelajaran, barakallahu fikum, bahwa siapa yang beriman maka dialah yang akan dimuliakan, dan siapa yang kafir maka dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.